Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Buka halaman 26. Ya, 26. Masih latihan, tapi ini latihan terakhir di bab keempat. Latihan terakhir di bab keempat. Nah, perhatikan, perintahnya adalah tamrin atau latihan nomor 4. Dok fil faragi fi ma yali harfajarrin munasiban. Dok fil faragi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Artinya, bo, letakkanlah. Fil farogi, di tempat yang kosong. Fil farogi, di tempat yang kosong. Fima yali, di kalimat-kalimat berikut. Fima yali, di kalimat-kalimat berikut. Apa yang diletakkan? Harfa jarrin, huruf jar. Letakkan di kalimat di bawah ini huruf jar munasiban yang cocok, yang sesuai. Nah, silahkan, ada berapa? Ada 5. Huruf jarnya min, ila, fi, dan ala. Min, ila, fi, dan ala. Nomor 1 dan nomor sampai nomor 5. Silahkan dimasukkan huruf jar yang mana yang cocok di jumlah-jumlah berikut. Ya. Nomor 1, di depan televisi paling depan sebelah kiri. Siapa? Tolong kasih mic-nya. Nomor 1. Al-kitabu 'alal maktabi. Artinya, kitab itu di atas meja. Ya, kitab itu di atas meja. Nah, contoh kayak kitab ulun di depan. Lalu kata ulun, al-kitabu alal maktab. Al-kitabu alal maktabi. Artinya, kitab tersebut atau kitab itu di atas meja. Nomor 3, sebelah kanan pian. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya, artinya apa? Hamid telah pergi ke kampus. Ya, ila artinya ke kampus. Ya, Hamid telah pergi ke kampus. Ya. Kemudian nomor 2, samping pian. At-talibu fil fasli. Artinya, pelajar tersebut berada di dalam kelas. Ya, pelajar atau siswa tersebut di kelas. Boleh fi diterjemahkan di atau di dalam. Al-faslu at-talibu fil fasli. Seorang siswa itu di dalam kelas. Nomor 5, samping pian. Dhahaba Muhammadun minas-saini ilal yabani. Ya, artinya, Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ya. Min artinya dari, ila artinya ke, ya. Nomor 4 terakhir, sampingnya. Kalau enggak ada ke belakang. Nomor 4 ya. Kharajul mudiru. Kharajal mudiru minal madrasatu. Hah, kada mungkin. Minal, huruf jar masuk ke kalimat setelahnya, maka kalimat itu berubah harokatnya, harokat apa? Minal madrasati. Iya, artinya apa? Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Iya, kayak ulun ya, sudah keluar. Enggak, maksudnya ini bukan keluar mengundurkan diri, kada. Keluar dari sekolah. Maksudnya keluar dari pintu, ya. Bukan keluar kayak ulun, kada. Jadi kharajal mudiru minal madrasah. Telah keluar kepala sekolah atau pimpinan dari sekolah, maksudnya keluar dari pintu. Nah, jadi di sini di contoh-contoh ini tata letak yang benar bagi huruf-huruf jar. Jadi pian sudah menyebutkan tadi benar semua ya. Al-kitabu 'alal maktabi. Yang pertama, buku di atas meja. Nah, bagaimana kita ubah yang lain? Bagaimana contohnya? Kalau ulun ganti, gilirannya siapa? Gilirannya yang lain ya. Contohnya misalnya pulpen itu di atas rumah. Pulpen di atas rumah. Nah, sampingnya kasihkan. Gimana bahasa Arabnya? Pulpen di atas rumah. Pulpen itu di atas rumah. Letaknya di atas rumah. Ayo. Pulpen bahasa Arabnya apa? Kolam. Nah, pakai alif lam karena dia di awal jumlah. Al-qalamu fil baiti. Itu fi di atas. Oh, al-qalamu alal baiti. Iya, al-qalamu alal baiti. Pulpen itu di atas rumah. Ya. Ditimbai anak sangkut ke atap contohnya. Contoh memakai huruf jar ila ya. Ulun kasihkan apa? Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi atau telah pergi Muhammad ke masjid. Nah, sampingnya gimana bahasa Arabnya? Muhammadun zahaba ilal masjidi. Ya, boleh Muhammadun zahaba, boleh zahaba Muhammadun. Jadi boleh Muhammadun zahaba atau zahaba Muhammadun, boleh diputar-putar. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Yang belum fi ya, contoh fi. Saya di pasar. Saya di pasar. Pasar-pasarnya apa? As-suq ya. Saya di pasar. Nah, gimana bahasa Arabnya? Samping pian. Pasar as-suqu. Sukira. Ya. Ana fis-suqi. Ya, ana fis-suqi. Artinya saya di pasar, ya. Kemudian yang belum apa? Min ya. Min, contohnya apa yuk? Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Nah, bahasa Arabnya gimana? Ana mina Indonesia. Enggak, Indonesia itu tanpa alif lam, tidak pakai alif lam. Jadi langsung aja ana min Indonesia. Nah, Indonesia. Kalau orang Arab Indonesia ya, hal anta Indonesia, kadang Andonesia atau Indonesia. Ada juga yang lulus seperti ini, Indo. Nah, ianya panjang. Hal anta min Indonesia, apakah kamu dari Indonesia? Jadi kadang dikasih alif, kadang seperti ini ya, Indonesia. Ya. Nah, tadi yang pian sebutkan tadi contoh-contoh huruf jar kata sambung seperti min, ila, fi, dan ala. Kemudian perhatikan al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata-kosakata yang baru. Al-madrasatu artinya sekolah, sekolahan, sekolah. Al-faslu kelas. Apa bahasa Arabnya? Saya dari kelas. Nah, samping pian yang tadi gilirannya. Saya dari kelas. Ana minal faslu. Ana minal fasli. Iya, ana minal fasli. Ingat ketika huruf min huruf jar masuk, maka setelahnya kebanyakannya berbaris kasrah. Minal fasli, minal baiti. Kemudian al-hammamu artinya kamar mandi. Al-hammamu, kamar mandi. Nah, di Arab Saudi atau negara Arab secara umum, WC itu disebut hammam. Kenapa? Dikarenakan sudah kebanyakan kalau kamar mandi pasti ada WC-nya. Kalau orang dulu di rumah di Banjar ini, berpisah. Kamar mandi ada khusus, WC juga ada khusus. Jadi hammam itu lebih tepatnya maknanya adalah kamar mandi. Tetapi kalau kalian lihat di negara Arab atau Arab Saudi, Madinah, Mekah, hammam tulisannya berarti itu kamar mandi plus WC. Ya, plus WC. Kalau secara khusus makna toilet yang tidak boleh mandi di dalam situ, itu bahasa Arabnya apa? Boleh dua, boleh mirhat atau baitul khala. Boleh al-mirhat, mirhat atau baitul khala, rumah sunyi, baitul khala. Nah, boleh. Tetapi kalau kita ke Arab Saudi, maka yang dilihat toilet itu adalah hammam. Mau di mallnya, mau di masjid, kamar mandi atau WC atau toilet tulisannya hammam. Ya, bukan mirhat atau baitul khala, jarang. Kemudian al-mirhad toilet. Al-mirhadu toilet. Apa bahasa Arabnya? Saya pergi ke toilet. Nah, samping pian. Saya pergi ke toilet. Gilirannya. Saya pergi bahasa Arabnya apa? Zahab, zahabtu. Saya sudah pergi ke toilet. Zahabtu ila mirhadi. Ya, zahabtu ilal mirhadi. Yang paling ditekankan dari huruf-huruf jar ini adalah pian bisa mengkasih harokat kalimat yang setelahnya adalah huruf-huruf jar. Maka salah kalau dibaca minal mirhadu, ilal mirhadu atau fil mirhadu, ya. Kemudian al-matbahu artinya dapur. Artinya dapur, ya. Kemudian al-ghurfatu artinya kamar atau asrama. Ghurfah bisa kamar, garis miring asrama. Al-jami'ah universitas atau kampus. Nah, apa bahasa Arabnya? Fatimah pergi ke kampus. Fatimah pergi ke kampus. Ya, silahkan gilirannya. Sampingnya. Ayo. Coba salah kata Bapak. Zahabat Fatimatu. Panya panjang. Zahabat Fatimatu. Iya. Ilal jamiah. Iya, barisnya apa? Jamiati. Iya. Zahabat Fatimatu ilal jamiati. Mana anunya? Sudah menghapusnya. Ilal jamiati. Zahabat Fatimah. Tuh ingat ya, Fatimah termasuk isim apa namanya kemarin? Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Jadi dia tidak pakai alif lam dan juga tidak pakai tanwin. Tu barisnya dommah saja, bukan dommatain. Ismul ladzi la yansarif. Nah, ilal jamiati. Perhatikan kata kerjanya. Zahabat. Kenapa pakai tak zahabat? Karena mu'annas, karena perempuan. Ketika pelakunya, siapa pelaku pergi? Fatimah. Ketika pelakunya ini perempuan, mu'annas, maka fi'il madinya harus dikasih tak. Namanya tak ta'nis. Tak yang menunjukkan mu'annas. Tapi kalau dia laki-laki yang pergi, Muhammad, maka taknya hilang menjadi zahaba Muhammadun. Nah, kalau dia perempuan dikasih tak seperti ini, namanya tak ta'nis, tak ta'nif. Ta' mu'annas. Ta' yang menunjukkan perempuan. Nah. Ibuku pergi ke pasar. Ummi zahabat ilas suqi. Atau zahabat ummi ilas suqi. Ibuku pergi ke pasar. Contoh lain, kalimat yang lain, as-suqu artinya pasar, sudah. Al-Yabanu negara Jepang. Negara Jepang. Apa bahasa Arabnya? Saya, jangan saya terus ya, kami di Jepang. Nah, si, gilirannya siapa? Kami di Jepang. Kami bahasa Arabnya apa? Nahnu. Nah, tinggal pian datangkan huruf jar ya. Apa yang contoh yang cocok? Ya, silakan gilirannya. Nahnu fi fil yabani. Ya, nahnu fil yabani. Kami di Jepang. Ya. As-sinu Cina. As-sinu Cina. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tapi hadisnya palsu. Apa bahasa Arabnya? Utlubul ilma ilassini. Utlubul ilma ilassini. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ilassini barisnya kasrah ya. Nunnya barisnya kasrah. Sin artinya Cina. Al-Hindu artinya apa? India. Ya, walau alam ya, kenapa dinamakan India? Bahasa Arabnya Al-Hindu. Apakah mereka adalah pertama kali yang beragama Hindu, wallahu alam. Jadi Al-Hindu artinya apa? India. Negara India. Saya apa? Saya safar dari India. Nah, bahasa Arabnya apa? Safartu minal Hindi. Safartu minal Hindi. Al-Filipino negara Filipin. Al-Filipino negara Filipin. Apa contoh misalnya? Apakah kamu dari Filipin? Nah, apa bahasa Arabnya? Apakah kamu, kamu ini laki-laki ya? Apakah kamu dalam kurung seorang laki-laki dari Filipin? Nah, bahasa Arabnya gimana gilirannya? Apakah bahasa Arabnya apa? Ya? Hal, ya hal. Apakah kamu dari Filipina? Bahasa Arabnya gimana gilirannya? Hal anta ya. Fili fili dari darinya kurang. Oh, dari minal. Nah. Filip Filipini. Ya. Hal anta minal Filipini. Apakah kamu dari Filipina? Itu kalau yang lawan kita adalah seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan, hal anti. Hal anti minal Filipini. Apakah kamu dari Filipina? Al-mudiru artinya pimpinan ya. Pimpinan atau kepala yayasan ya. Kepala yayasan kalau kalau cocoknya itu kepala yayasan. Ya. Itu mudir. Kemudian zahaba pergi, maksudnya telah pergi. Jadi zahaba ini namanya fi'il madhi ya. Zahaba dan kharaja, zahaba pergi, kharaja keluar. Zahaba ini namanya adalah fi'il madhi. Fi'lul madhi. Nah. Fi'lul madhi. Ya. Fi'il madhi maksudnya adalah pekerjaan yang telah lalu. Pekerjaan yang menunjukkan waktu telah lalu. Fi'il madhi, pekerjaan atau perbuatan yang menunjukkan waktu telah lalu. Maka zahaba maknanya telah pergi. Artinya dia sudah pergi. Kemana bayikam? Sudah tulak. Aina abuka zahaba. Dia sudah pergi. Ada telepon lawan kita. Ikam sudah tulak ke pasar. Lalu jar kita, saya sudah tulak. Nah, bahasa Arabnya apa? Zahab tu. Zahab tuh. Nah, masih ingat kemarin tasrifannya? Fi'il madi 14. Ya. Adakah sudah dibagi? Belum. Kemarin sudah dituliskah? Sudah lo? Masih ada lah catatannya. Masih. Nah, coba pian buka. Buka. Kita tasrifkan fi'il madi dari kalimat zahaba. Zahaba dari awal sampai akhir. Ada 14 tasrifan, ya. 1 2 3. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Kita kias ke fi'il kharaja. Fi'il kharaja. 1 2 3. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Ya. Kada apa-apa lah yang lain. Pin sedikitnya. Tapi kada apa-apa belajar. Ya. Nah, jadi perhatikan di kalimat-kalimat yang baru ini, lagi-lagi penulis banyak memberikan kosakata yang baru, ya. Kemudian juga beliau menyisipkan dua fi'il madhi, yaitu zahaba dan kharaja. Di bawah lagi kalimat yang baru, fi, ala, min, dan ila. Min hurufil jarri, termasuk huruf-huruf jar. Jadi namanya huruf jar, ya. Dia banyak, ada 9. Ada yang mengatakan juga 10. Di sini cuma 4. Min, jangan man ya. Kalau man artinya apa? Siapa? Min. Kemudian ila, min ala, acak aja. Min, ala, fi, dan ila. Kalau min artinya dari, kalau ala di atas, kalau fi bisa di atau di dalam. Bisa di atau di dalam. Contoh, as-samaku fil bahri. As-samaku fil bahri. As-samaku fil bahri. Artinya apa? Ikan di dalam lautan. Nah, maknanya di dalam ya, lebih tepatnya di dalam. Sebenarnya di laut juga bisa, tapi di laut itu kan di dalam ya, ikannya berada di dalam lautan. As-samaku ikan fil bahri, di dalam lautan, di dalam lautan. Itu makna fi. Ila maknanya bisa ke atau sampai. Ila maknanya bisa ke atau sampai. Ya. Contohnya apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini peribahasa ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dibak dah. Ada peribahasa, utlubul ilma minal mahdi. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Minal mahdi. Mahdi ini dari buayan, dari himpuan, dari bayi, dari buayan, himpuan. Ilal lahdi, sampai ke lahat, sampai mati maksudnya. Ilal lahdi, lahat, sampai ke lahat, liang lahat. Tuntutlah ilmu minal mahdi, dari buayan, dari impuan, dari halus maksudnya. Ilal lahdi, sampai mati. Ila ini diterjemahkan dengan sampai. Maknanya bisa ke atau sampai. Kemudian ad-darsul khamis, pelajaran yang baru, latihan kelima. Latihan kelima. Perhatikan. Ada 3 orang, Sa'id, Yasir, dan Ali. Kata Sa'id, akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir, artinya apakah kitab Muhammad, apa ini yang contoh? apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Contoh ada buku di sini, ya. Kemudian ulun bertanya kepada Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Jadi kan kenapa diterjemahkan berdahulu ini padahal kan hadzanya berdudi, ya. Ya karena terjemahan memang seperti itu. Kadang yang posisinya dia jauh tetapi dia diterjemahkan duluan, ya. Karena kalau kita terjemahkan per teks, per huruf, maka maknanya janggal. Coba ulun terjemahkan per huruf, ya. Akitabu, apakah kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad ini wahai Yasir. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir. Jadi kadang terjemahnya kurang tepat, maka ininya kita dahulukan. Maksudnya adalah apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir. Jadi seperti itu, ya, terjemahan. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Yasir menjawab, la, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitabnya Hamid. Oh, lain, ini kitab milik si Hamid. Kemudian Sa'id bertanya lagi, aina kitabu Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka. Artinya apa? Huwa alal maktabi hunaka. Dia itu kembali kemana? Ke buku tadi. Dia kitab Muhammad di sana di atas meja. Jadi kan hunaka artinya apa? Di sana. Kalau ulun terjemahkan per teks, per huruf, ya kadang janggal. Coba kita perhatikan. Huwa, dia di atas meja di sana. Makanya di sananya ulun dahulukan diterjemahkan. Dia kitab Muhammad di sana di atas meja. Contoh ternyata kitabnya di sana di atas meja. Kata ulun, huwa alal maktabi hunaka. Oh, kitabnya dia kitab tadi di sana di atas meja. Kemudian kata Sa'id, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku Ammar? Daftar buku. Jadi buku itu bahasa Arabnya bisa daftar atau qurrasatun. Daftarun buku, qurrasatun juga buku. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku Ammar? Kata Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Itu enggak ada harokatnya. Huwa alal maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Dia di atas meja guru. Huwa artinya dia. Yang kembali ke buku Ammar tadi. Dia buku Ammar di atas meja guru. Kemudian Sa'id bertanya lagi, qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man hadza ya Ali? Jadi saat ini banyak bertakun. Qalamu man hadza ya Ali? Pulpen siapa? Nah, jadi kalau ulun terjemahkan per tek per huruf lagi kurang janggal. Maksudnya adalah ini pulpen siapa wahai Ali? Hadza artinya apa? Ini. Kalau ulun terjemahkan berurutan maknanya janggal seperti pulpen siapa ini wahai Ali. Bisa ini pulpen siapa, itu lebih tepat. Ini pulpen siapa wahai Ali. Contoh ada di hadapan ulun pulpen. Ulun kada tahu siapa pemiliknya. Lalu kata ulun, qalamu man hadza ya Ali. Ini pulpen siapa wahai Ali. Kemudian kata Ali, hadza qalamul mudarrisi. Oh, ini pulpennya guru. Pulpen guru. Kemudian Sa'id bertanya lagi, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Haqibah artinya tas. Jadi tas yang dipakai anak pian, tas yang dibawa guru, itu bahasa Arabnya adalah haqibah. Di mana tas guru? Kata Ali, hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Dia di atas, di bawah meja. Nah, pelajarannya di percakapan ini adalah, perhatikan, masalah mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Hapus. Kitabu Muhammad, Kitabu Hamid, kemudian Daftaru Ammar. Nah, itu namanya mudhof mudhof ilaih. Nanti ulun jelaskan maknanya. Perhatikan dulu. Kitabu Muhammadin, Daftaru Ammarin. Kemudian maktabul mudarrisi. Maktabu aja, karena di situ contohnya dimasuki huruf ala. Maktabul mudarrisi. Kemudian apalagi? Qalamul mudarris, haqibatul mudarrisi aja. Haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Perhatikan, kalimat pertama kitab tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Ini sama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Ini sama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Ini juga sama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kenapa demikian? Apakah dia termasuk isim yang tidak bertanwin? Seperti Fatimatu, maka jawabannya tidak. Ini bisa bertanwin dan bisa pakai alif lam. Kitabun bisa kitabun atau alkitabu. Daftarun juga bisa al-daftaru. Maktabun pakai tanwin bisa, pakai alif lam, al-maktabu juga bisa. Hakibatun pakai tanwin bisa, pakai alif lam juga bisa. Tapi kenapa ini enggak? Bertanwin kada, ba'alif lam juga kah? Kada. Maka jawabannya adalah karena kalimat ini disandarkan kepada kalimat setelahnya. Sama seperti kalimat Abdullah. Abdullah itu dua kalimat. Abdul artinya apa? Hamba. Allah, ya Allah, Tuhan. Asalnya Abdun dan Allahu. Kemudian dia kalimat Abdun disandarkan ke Allah. Maka bagaimana bacaannya? Abdullahi. Abdullahi. Nah, perhatikan. Abdunnya ini dia tanpa tanwin dan juga tanpa alif lam. Normalnya ketika kalimat itu pakai alif lam pasti dia pakai tanwin. Al-abdu bisa abdun. Kemudian kalimat ad-daftaru bisa daftarun. Ini kenapa tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin? Jawabannya adalah kalimat ini disandarkan kepada kalimat setelahnya. Daftar disandarkan kepada Ammar. Maktab disandarkan kepada mudarris. Hakibah disandarkan kepada mudarris. Maknanya adalah disandarkan ini kepemilikan. Milik. Kitab milik Muhammad. Buku milik Ammar. Meja milik guru. Tas milik guru. Hamba milik Allah. Itu makna penyandaran di sini. Jadi kalimat yang pertama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kalimat setelahnya, kita perhatikan, baris kasrah. Ammarin baris kasrah, al-mudarrisi baris kasrah. Al-mudarrisi juga baris kasrah. Rumah Allah, apa bahasa Arabnya? Barisnya apa? Baitul. Baitullahi, pasti baris kasrahnya. Baitullahi. Padahal baitu rumah ini dia pakai alif lam atau pakai al, pakai tanwin. Tetapi dia enggak pakai alif lam dan enggak pakai tanwin, cuma dhammah saja. Ini pasti barisnya kasrah. Apa maknanya rumah milik Allah, Baitullah? Ini yang dinamakan mudhaf ilaih. Istilahnya namanya adalah mudhaf ilaih. Kalimat itu disandarkan kepada kalimat setelahnya. Pembahasan kalau ilmu nahu namanya adalah mudhaf afwan, bukan mudhaf idofat, afwan ya, idofat. Nah, penyandaran. Idofat, penyandaran. Kalimat ini disandarkan kepada kalimat yang kedua. Kalimat pertama tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kalimat setelahnya baris kasrah. Kasrah, kasrah, kasrah. Sama kasrah juga, kasrah juga. Yang maknanya di sini adalah kepemilikan. Kitab milik Muhammad, buku milik Ammar, meja milik guru, tas milik guru. Baitullah, rumah milik Allah, hamba milik Allah. Paham? Nah, kembali ke percakapan. Kata Sa'id, akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Perhatikan, kenapa kitabu enggak ada tanwin dan enggak ada alif lam? Karena dia disandarkan kepada kalimat Muhammad. Ketika disandarkan kepada kalimat Muhammad, maka Muhammadnya baris kasrah. Dan maknanya kepemilikan. Apakah kitab ini milik Muhammad? Apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Kata Yasir, kada hadza kitabu Hamidin. Ini kitab milik Hamid. Ya. Kemudian kata Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab milik Muhammad? Kata Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Dia di sana, di atas meja. Kata Sa'id, aina daftaru Ammarin? Di mana buku milik Ammar? Kata Yasir, huwa alal maktabil mudarrisi. Buku dia buku di atas meja guru. Kata Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Ini pulpen siapa wahai Ali? Nah, kemudian kata Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpen milik guru. Perhatikan, kolamu tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kalimat setelahnya baris kasrah. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi masalah idofat. Jadi kitab ini kan dia pakai tanwin atau pakai alif lam. Tetapi kenapa enggak ada tanwin, enggak ada alif lam? Oh, karena dia disandarkan kepada kalimat setelahnya. Dan kalimat setelahnya baris kasrah. Dan maknanya adalah kepemilikan. Kitab milik Muhammad, buku milik Ammar, meja milik guru. Abdullah, hamba milik Allah, ya. Abdurrahman, hamba milik Allah yang Maha Rahman. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Yang tadi Ustaz, hal dengan A itu apakah artinya sama? Sama-sama apakah gitu? Yang tadi iya, hal. Sama gitu fungsinya. Maknanya sama, hal. Maknanya sah, tetapi di sini digunakan hamzah. Maknanya sama-sama, hal apakah? Sama, boleh saja. Boleh kita, hal kita bu Muhammadin hadza ya Yasir, boleh. Apakah ini kitab Muhammad wahai ya Yasir, boleh. Boleh kita menggunakan hamzah, boleh menggunakan hal. Tetapi yang paling banyak digunakan apa? Hal. Ya, kalau A, mungkin kalau pian ke pasar Arab Saudi yang menjualnya itu orang Bangladesh, ini kada paham. Ahadza baitullah. Hal. Pilih kalimat hal, karena hal lebih umum digunakan daripada hamzah. Ya, ada lagi? Oh, yang kalimat Sa'idun yang pertama itu misalnya dirubah susunannya jadi ahadza kitabu Muhammad. Bisa. Hal contoh kita ganti hal. Hal hadza kita Muhammad ya Yasir, boleh. Apakah ini kitab Muhammad wahai ya Yasir, boleh saja hadzanya kita dahulukan, boleh. Ini kan posisinya di akhir. Jadi boleh Ahada kitabu Muhammadin ya Yasir, apakah ini kitab Muhammad wahai ya Yasir, boleh saja. Satu lagi Ustaz. Ya. Yang qalamu man hadza ya Aliyu itu berarti mannya sebagai mudhof ilaihnya. Kalau iya sebagai idofat, dia beridofat juga kepada kalimat isim isyarat. Ini agak rumit ya. Jadi man itu diidofatkan kepada kalimat ha hadza. Pulpen milik siapa ini? Atau ini pulpen milik siapa? Jadi kolamunya beridofat kepada man. Kolamunya beridofat kepada man. Makanya kolamu tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Jadi ini pulpen milik siapa? Man kan siapa? Ini pulpen milik siapa wahai Ali? Ya. Coba perhatikan. Lu takut melebar tapi kada apa-apa. Aliyun itu kan pakai tanwin. Pakai tan. Kenapa ini enggak pakai tanwin? Cuma domah saja. Karena dimasuki huruf nida, huruf panggilan. Tetapi syaratnya kalimatnya tadi mufrad, tidak beridofat seperti Abdullah. Kalau Abdullah dimasuki ya, maka dalnya baris fathah. Ya abadallahi, ya rasulallahi. Karena dia dua kalimat beridofat. Ini cuma tunggal, makanya dia cuma domah saja tanpa tanwin. Ya aliyu. Ya ada lagi silahkan. Ini dulu masalah idofat tadi. Ya. Contoh yang lain, gilirannya siapa? Belum takunin lah. Ya, sudah mic-nya dijulung. Nah. Contohnya misalnya rumah Muhammad itu baru. Baru bahasa Arabnya apa? Jadidun ya. Baru bahasa Arabnya jadid. Nah, apa? Rumah Muhammad itu baru. Ya, bahasa Arabnya apa? Ya, silakan. Rumah Muhammad baru. Jadidun baru. Gimana? Idofatnya yang benar? Baitu Muhammadi. Muhammadin. Baitu ya. Muhammadin jadidun. Ya, baitu Muhammadin jadi rumah Muhammad maksudnya rumah milik Muhammad baru. Itu mudhof ilai, mudhof dan mudhof ilai atau idofat ya. Ya. Mau lagi contohnya apa yuk? Sekolah kepala yayasan itu, sekolah kepala yayasan itu lama, bukan baru. Kepala yayasan mudir, pakai alif lam ya. Lama bahasa Arabnya qadimun. Lama di sini lawan dari baru, sudah lawas maksudnya. Nah, sekolahan kepala yayasan itu lama. Nah, gilirannya siapa? Sekolah bahasa Arabnya apa? Kepala yayasan atau kepala sekolah lah. Apa tadi? Sekolah kepala sekolah itu lama. Artinya kada hanyar, lawas sudah. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Pakai idofat tadi. Ya, gilirannya siapa? Diulang stop. Sekolah pimpinan itu. Pimpinan bahasa Arabnya apa? Al-mudiru. Nah, sekolah pimpinan itu lama, qadimun atau lawas, kada hanyar. Al-mudiru madrasati. Sekolahnya apa bahasa Arabnya dulu? Madrasah. Madrasah. Ya. Pian sambung lawan mudir gimana? Madrasati. Pakai dhammah. Madrasatun. Mudir. Nah, lain. Jadi madrasahnya tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Gimana? Madrasatu. Nah. Mudiri. Al pakai alif lam. Madrasah pakai alif lam. Mudirnya pakai alif lam. Madrasatul. Madrasatul. Terus? Mudiri. Mudiri. Ya, mudiri. Itu. Ini lama. Lawas sudah kada hanyar. Nah. Pak, Madrasatul Mudiri. Madrasatul Mudiri. Ini apa nih? Qadimun. Iya, Qadimun. Madrasatul Mudiri Qadim. Sekolahan mudir itu lama, sudah lawas, sudah kada hanyar. Nah, itu contoh idofat tadi. Nah, perhatikan tamrin, tamarin, latihan-latihan. Nah, ini pian membarisi, mengkasih harokat semuanya. Karena kan kita belajar tentang idofat tadi. Kalimat pertama tanpa apa? Kalimat pertama tanpa tamrin, tanpa alif lam. Kalimat kedua bagaimana harokat dia? Ya, ada berapa di sini? Cuma ada tiga. Silahkan gilirannya. Baca nomor dua. Aina kitabu Ammarun. Harokatnya yang benar. Kalimat setelah kalimat yang kedua yang disandarkan itu baris kasrah. Nah, gimana yang benar? Aina kitabi Ammarun. Kitabinya jangan Ammari. Dikasrahkan. Kitabinya dommah. Coba diulang. Aina kita diulang. Jadi bi itu salah, kitabi salah. Jadi kasih dommah. Dikasih dommah. Kayak contoh di atas, aina daftaru Ammarin. Nah, pian kiaskan ke nomor 2. Aina, coba diulang. Aina kitabu Ammari. Amma. Barisnya apa Ammar itu? Amma. Ron karun enggak? Amma. Rin. Ya, jangan ragu. Aina kitabu Ammarin. Ya, kalau istilahnya, kenapa dia dikasih kasrah Ammar ini? Karena statusnya adalah mudhof ilaih. Nah, jadi idofat itu terbagi dua. Mana tadi contohnya kalimatnya adalah biar paham pian. WC tadi masalahnya apa WC? Toilet. Al-mirhadu dan baitul khala'i. Ini mudhof ilaih. Idofat ini. Baitul khala. Makanya ulun kasih apa? Baris kas serah. Baitun satu kalimat, al khala satu kalimat. Dua ini digabung. Maknanya adalah rumah sunyi. Rumah untuk sunyi maksudnya adalah WC. Nah, kalau kita rincikan namanya ini adalah mudhof. Ini namanya mudhof. Ini namanya mudhof ilaih. Kelihatanlah tulisannya. Nah, perhatikan ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Kalimat kedua ini yang mudhof ilaih ini dia i'rabnya jar yaitu kasrah. Contoh Abdullah, barisnya apa? Akhirnya Abdullah. Hakahukah? Abdullahi, ya Abdullahi. Jadi kalimat mudhof ilaih ini istilahnya, maka dia harus baris kasrah untuk di sini ya. Ilaih. Nah, baris kasrah. Baitullah. Apa barisnya? Baitullahi. Rasulullah. Rasulullahi. Sama pasti baris kasrah. Ya. Jadi kasrah di sini kalau dia pakai alif lam kasrah saja. Tapi kalau tanpa alif lam maka kasratain, dua kasrah. Seperti rumah Muhammad. Nah, Muhammad kan enggak pakai alif lam, maka baitu Muhammadin. Karena dia tanpa alif lam. Muhammadin. Rumah apa yuk? Rumah kucing. Kucingnya tanpa alif lam, bahasa Arabnya gimana? Baitu kittin. Baitu kittin. Kalau dia pakai alif lam, baitul qibti, ya, maka kasarnya cuma satu. Kittun ya, itu kucing. Ya, kembali ke tamrin latihan nomor 3. Ya, silahkan. Yang berikutnya gilirannya. Aina haqibatu mudarisin. Ya. Aina haqibatul mudarisi. Nomor 1 gilirannya. Aina kitabu. Ya, aina kitabu Muhammadin. Ya. Nah, ulun bikin sendiri. Gilirannya siapa? Itu agak mudah, contoh sedikit susah lah. Ini cepat hapusnya. Tinggal dikasih harokat saja. Hal hadza ini kasih harokat sama ya, belum kasih sama aja. Nah, ini sama nomor 3. Berapa sudah? 3. 4. Nah, ada berapa? Ada 4. Ini saja dikasih harokat. Ya. Ini 1. 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya sama dengan di atas. Ya. Gilirannya siapa? Sudah nomor 3. Nah, ini yang ini. Nomor 3 ini. Silahkan baca. Pakai ini ya. Apaan enggak ngelihat Ustaz? Ngelihat kah? Coba diganali. Yang ini. Nah, yang ini. Ya ini, ya. Silakan baca. Hal hadza titik-titik apa? Nah, baca. Al hadza baitul baitu apa itu? Ustadin. Nah, barisnya ulang. Hal hadza bait al hadza baitu ustadin. Pakai alif lam. Baitul ustadin. Ini pakai alif lam. Jangan pakai tanwin. Hal ha ustadi. Ya. Hal hadza baitul ustadin. Tanpa tanwin. Oh, tanpa tanwin. Karena pakai alif lam. Oh, gila. Enggak mungkin dua jago terkumpul. Hal hadza baitul ustadi. Ya, hal hadza baitul ustadi. Kasrahnya cuma satu karena ada alif lam. Seandainya enggak ada alif lam, maka kasratain ustadin kalau tidak ada alif lam. Nomor 2, silakan. Gilirannya siapa? Nomor 2 ini. Nah. Nah, ulun kasih tasdid nah. Nah. Ini kasih harokat. Al haza hamma mun hammal domah, kasih domah. Hammal hamma ma. Ya, silakan. Hamamin ya. Ya. Haza hammamil. Jangan kasrah, didomahkan. Munya domah. Oh. Hal ha, ulang. Al ha, al al haja ham hamam hamamil ya. Jangan dikasrahkan. Hamamul. Nah, terus? Mas. Mas. Apa nih? Masjid. Ya. Masjid. Barisnya apa? Masjidi. Ya, masjidi. Masjidi. Hal hadza hammamul masjidi. Masjidi. Hammamul masjidi. Nah, kenapa dikasih kasrah tadi? Karena dia disandarkan kepada kalimat hammam. Cirinya adalah kalimat hammam ini tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Padahal normalnya hammam ini kalau kada pakai alif lam atau pakai tanwin. Kalau enggak ada tanwin, enggak ada alif lam, berarti dia disandarkan kepada kalimat setelahnya. Contoh yang belum nomor berapa? Ah, sudahlah. Di kitab. Nomor 1. Nah, gilirannya. Nomor 1. Nah. Baca pian ini. Ini ko, mim, ya, sot, waw, lam, dal. Nah. Hadza qamisu waladi. Jangan qamisu. Jangan fathah seperti ini. Ulang. Hal hadza qami. Al hadza qamisu. Jangan baris fathah. Ini so, ini fathah. Yang seperti ini. Dhammah. Al hadza qamisa qamisat qamisu ya. Walad waladi wala waladin waladin ya. Al hadza qamisu waladin. Kenapa pakai tanwin? Karena tidak, dia tidak pakai alif. Iya, tidak lam. Pakai alif. Ya, bagus. Terakhir nomor 4. Hapus nah. Nomor 4. Ya, silakan gilirannya. Nah. Ya, silakan. Ini artinya apa nih? Anak laki-laki. Ya. Al hadza ibnul mudarrisi. Ya. Hal hadza ibnul mudarrisi. Apakah ini anak laki-laki guru? Ya, anak laki-laki. Kalau bintun anak perempuan. Ya, sudah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, nah baru latihan berikutnya kita diperintahkan untuk menyandarkan kepada kalimat setelahnya. Gimana yang benarnya? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada. Ya silakan gilirannya siapa? Perhatikan contohnya. Ulun bacakan dulu perintahnya nomor 2. Balik halaman berikutnya, latihan 2. Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua. Adifil kalimatal ula, sandarkan kalimat yang pertama ila kepada asaniyati kalimat yang kedua. Asaniyati kalimat yang kedua. Coba kalian perhatikan ada ila. Setelahnya asaniyati dikasih harokat kasrah karena dimasuki i ila. Nah, contohnya kitabun ada satu kitab. Kemudian ada Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Nah, gampang ya. Ya silakan berikutnya bawahnya. Ya gilirannya siapa? Silakan. Qalamun dan Hamidun. Nah, silakan. Qalamu Hamidin. Ya. Terus lagi sampingnya ke bawah langsung berurutan. Baitu Abbasin. Ya, terus gilirannya. Urfatul Urfatul Amin. Ghurfatu Aliyin. Kamar Ali atau asrama Ali. Kemudian silakan berikutnya. Daftaru Sa'idin. Ya. Terus berikutnya. Mindilu Yasirin. Nah, artinya apa? Mindil ini sudah lewat ini. Sapu tangan. Tisu ini disebut mindil. Nah, ini tisu. Disebut juga mindil. Kalau pian ke hendak umrah atau haji, hendak nukar tisu ini, aina mindil. Di mana tisu? Maka ini yang akan dia, bukan sapu tangan serbet itu enggak. Ya, tapi ini kalau pian ke warung, maka mindil itu adalah tisu. Jadi mindil bisa sapu tangan atau tisu. Ya, berikutnya silahkan. Komisu Ammarin. Ya, berikutnya silahkan. Sariru Khalidin. Nah, komis artinya baju. Sarir artinya apa? Sarir? Tempat tidur. Tempat tidur atau kasur. Kasur Khalid atau kasur milik Khalid. Nah, semua contoh ini adalah pakai tanwin. Kalimat keduanya pakai tanwin. Perhatikan. Kitabu Muhammadin, Qalamu Hamidin, Baitu Abbasin, Ghurfatu Aliyin, Daftaru Sa'idin. Latihan berikutnya sampingnya itu pakai alif lam. Pakai alif lam. Nah, silakan gilirannya. Contoh maktabun dan al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Meja guru, meja milik guru. Ya, silakan berikutnya. Miftahul baiti. Ya, artinya apa? Kunci rumahku. Ya. Enggak ada ku-nya, kunci rumah saja. Kunci ru. Nah, rumahku itu baiti tanpa alif lam. Seperti ini ya. Nah, rumahku, nah baiti. Ini ada ya, ini namanya ku, baiti rumah, rumahku. Surgaku, surga apa jannatun? Surga, surgaku jannati. Baiti jannati. Abahku abi. Mamaku ummi. Pulpenku kolami. Diakhiri ya sukun. Itu artinya aku. Kemudian berikutnya silahkan. Dukkanut tajiri. Ya, artinya apa? Tokonya pedagang. Ya, toko milik pedagang. Atau tokonya pedagang bisa juga. Terus berikutnya silahkan. Ya. Baitul muhandisi. Ya. Baitul muhandisi. Rumahnya muhandis arsitek. Pokoknya yang maulah rumah, yang merancang rumah itu namanya apa? Dia kalau kuliahnya apa, teknik sipil, itu namanya apa? Insinyur ya? Itu memang merancang rumah. Ya, denah-denahnya berarti muhandis itu insinyur ya, insinyur. Baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Terus berikutnya bawahnya, gilirannya. Ismul waladi. Artinya? Namanya wal. Namanya anak atau nama anak. Nama. Mas, ya. Contohnya Mas Mul Walad. Siapa nama anak? Nama A, anak. Berikutnya silahkan. Kitabullahi. Ya. Asalnya dulu apa? Kitabun dan Allahu. Ya, Allahu digabung menjadi Kitabullahi. Ya, Kitabullahi. Rasulun dan Allahu Rasulullahi. Itu sama. Ya, berikutnya silahkan. Bintul Tobibi. Ya. Asalnya dulu baca Bintun At-tabibu. At-tabibu. Menjadi bintu. Disambung. Bintul tabibi. Nah, itu alif lamnya syamsiyah. Lamnya kada disebut. Bintut. Ya. Bintut tabibi. Iya, bintut tabibi. Iya. Kemudian berikut bawahnya silahkan. Miftahul sayyaroti. Nah, itu juga as-sayyaroh, oh, itu ya, syamsiyah. Ulang, miftahus sayyaroti. Artinya kunci mobil. Ya, kunci mobil. Bintut tabibi artinya anak perempuan dokter. Nah, kemudian latihan berikutnya pian kasih harokat. Ini kan enggak ada harokatnya. Bagaimana kalimat tersebut beridofat dan juga bagaimana kalimat yang beridofat tadi dimasuki huruf jar. Contoh misalnya baitun dan Allah menjadi baitullahi. Ya, menjadi baitullahi. Baitun dan Allah menjadi baitullahi. Kemudian dimasuki ila. Nah, bagaimana harakatnya? Ila. Ila apa? Baitillahi. Ila tetap mengkasrakan isim yang beralif lam baitun ini. Ila baitillahi. Rasulullah ditambah ila. Ila rasulillahi. Abdullah, abdun dan Allah. Abdullahi dimasuki min. Nah, maka menjadi apa? Min Abdillahi. Ya, Abdillahi. Kalimat setelahnya baris kasrah. Ya, silahkan. Berikutnya baca. Yang pertama ada babun dan al-madrasatu. Nah, gimana bacaannya? Nomor latihan ketiga, ikrok, ikrok, waktub, ma'adopti, awakhiril kalimati. Baca dan tulis disertai penyebutan akhir-akhir kalimatnya. Ya, maksudnya harokat akhir kalimat itu apa? Ya, silahkan baca dan dijawab. Ya, itu kan tambah harokat semua. Nomor satu silahkan gilirannya siapa? Babun al-madarasat. Al-madarasati. Ya, jadi digabung bagaimana? Kalimat pertama tanpa tanwin, kalimat setelahnya baris kasrah akhirnya. Jadi gimana? Babul mudarasati. Coba diulang. Babul mudarasati. Babul madrasati. Babul mad pakai alif lam ya. Babul madrasati. Artinya apa? Pintu sekolah. Pintu sekolah. Ya, berikutnya nama binatang keledai. Keledainya laki-laki itu. Nah, gimana harokatnya? Himarul raj. Ya, terus. Himarul rol raj rajuli. Ya, himarul rajuli. Agak susah ya. Apalagi kan kata kawannya empat R. Himarur rojuli. Himarur rojuli artinya keledainya laki-laki itu. Himar keledai, bukan kedelai lah. Keledai, keledainya laki-laki itu. Nah, silakan berikutnya. Baitu Hamidin. Hanya panjang. Baitu Hamidin. Artinya rumahnya Hamid. Ya, berikutnya silakan. Saya Rotul Mudiri. Artinya? Mobilnya kepala sekolah. Ya. Kemudian berikutnya bawahnya di bawah babul madrasati. Ya. Gilirannya silahkan. Mindilu. Ya. Amari. Ya. Mindilu amari. Ya. Mindilu amarin. Sapu tangannya amar. Berikutnya silahkan. Ismu Tolibi. Nah, itu alif lamnya syamsiyah. Jadi digabung. Ismu Tolibi. Iya. Ismu Tolibi. Iya. Ya, silahkan berikutnya. Baitun dan Allah menjadi Baitullah. Nah, barisnya apa Allahnya? Baitullahi. Ya, silakan yang berikutnya. Nah, dimasuki huruf jar bagaimana? Ya, tadi sudah dicontohkan. Ya, silakan berikutnya. Fi kitabullahi. Nah, bu-nya kitab, kitab dimasuki huruf fi, huruf jar. Berarti kitabnya barisnya kasrah. Bagaimana? Ulang. Fi kitabillahi. Ya. Fi kitabillahi. Seandainya fi-nya dibuang, maka dibacanya apa? Kita kitabullahi. Dimasuki fi, fi kitabillahi. Ya. Ya, selesai. Yang berikutnya silakan. Mimbaitul mudarris. Dimasuki min. Min bait. Mimbaitil. Ya. Mimbaitil mudarris. Mudar? Mudarrisi. Ya. Min baitil mudarrisi. Dari rumah guru. Min. Nah, kalau minnya dihilangkan bagaimana, Bu? Baitul mudar. Mudarrisi. Ya, dimasuki min menjadi min baitil mudarrisi. Terakhir silakan berikutnya. Ala maktabil madai. Nah, lain. Madir. Kepala sekolah bahasa Arabnya apa? Ah, mudir. Mudir. Ya, mudi. Ala maktabil mudir. Ro-nya, iya. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri, di atas meja mudir, kepala sekolah. Yang berikutnya silakan ikra, bacalah. Nomor satu silakan. Ya, baca. Aina baitul mudarisi. Iya. Jawabannya? Hua. Terus huwa huwa ba'idun. Iya. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Di mana rumah guru? Dia jauh. Nah, coba perhatikan. Huwa itu artinya kan dia. Kembali ke mana? Ke rumah guru, ke rumah tadi mana? Ya. Jadi dhamir huwa itu bisa digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Itu kan contoh baitul mudarris. Seperti ini, ulun bikin contoh yang lain. Aina aina qalam? Di mana pulpen? Lalu kata ulun, ada yang bertakun lawan ulun. Aina qalam? Di mana pulpen? Lalu kata ulun, huwa ala maktabi. Wa alal maktabi. Ya, perhatikan. Aina qalamun? Di mana pulpen? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Dia ini dia apa maksudnya? Dia pulpen. Nah, perhatikan. Pulpen ini kalimatnya mudzakkarkah muannatskah? Laki-lakikah perempuankah? Mudzakkar atau laki-laki? Karena tidak ada tak marbutah, tak bulat. Tidak diakhir dengan tak seperti ini. Maka domir ini kata ganti ini adalah hu, huwa. Ya. Kalau muannas beda lagi. Intinya adalah huwa ini boleh dipakai untuk yang tidak berakal, kolamun tidak berakal pulpen, atau dipakai untuk yang berakal. Contoh aina abuka. Artinya apa? Di mana abahmu? Abuka. Di mana abahmu? Lalu ujar pian huwa fil masjidi. Artinya apa? Dia di masjid. Jadi huwa ini dia yang artinya dia boleh digunakan untuk yang berakal, manusia, atau benda mati yang tidak berakal seperti kolam. Ya, bisa dipahami ya. Nah. Kemudian silakan yang berikutnya baca nomor 2, gilirannya siapa? Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Al-Qur'anu kitabullahi artinya apa? Quran itu, Al-Qur'an itu kitab Allah. Iya, kitabnya Allah atau kitab milik Allah. Nomor 3 silakan baca. Berurutan saja. Ya, silakan. Al-Ka'batu Baitullah. Barisnya baris akhir Baitullahi artinya Ka'bah rumah Allah. Ya, nomor 4. Silakan. Ya, silakan. Muhammadu sallallahu alaihi wasallamu Rasulullahi. Ya, wasallama ya. Oh, wasallama. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Sallama itu fi'il madhi, tetapi 4 huruf ya, kita belum sampai. Karena fi'il madhi itu ada yang 3 huruf seperti dhahaba, kharaja, ada yang 4 huruf seperti sallama, timbangan, fa'ala. Itu nanti insyaallah mungkin masih jauh ya. Ini kan jilid, ini kan satu kitab langsung disusun di 3 jilid. Padahal ada yang per jilid ada. Ulun lihat di toko Yuk Hijrah Store itu ada. Mereka jual per jilid saja 1, 2, 3. Kalau ini kan langsung 3 ya, makanya kandal benar. Ini kalau diterjemahkan mungkin 2 kali lipat dari ini. Ya, mungkin beberapa tahun sampai anak ulun masuk SD mungkin baru tamat. Ya, karena sangat tebal, cukup tebal ya. Ya, silahkan nomor 5 gilirannya. Nah, ini makanya kita belajar dengan di sini membaca bahasa Arab tanpa harokat. Nah, karena kita sudah tahu kaidahnya idhofat tadi. Ya, silahkan. Khorojal mudarisu ya. Min ghurfatul. Bukan dari bahasa min ya. Ghurfatul. Kada ghurfa itu dimasuki min, maka menjadi min ghurfa ghurfatil. Iya. Khorojal mudarisu min ghurfatul mudir. Ghurfatu itu dimasuki min, maka menjadi min gur ghurfatil mudiri. Mudir harakat akhirnya mudiri. Ya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kan tadi sedikit ya. Kenapa al mudiru dikasih harakat dhammah? Kenapa kada kharajal mudiro atau mudiri aja jar? Sekehendak kita misalnya kada bisa. Jadi bagaimana kita mengetahuinya ini di baris kharajal mudiraka, mudirika, mudiru kah? Kan tadi kharajal mudiru. Maka dia mudiru dhammah. Jangan dibaca mudiro atau mudiri. Kenapa? Karena mudir ini statusnya adalah pelaku. Pelaku yang keluar, subjek yang keluar. Siapa yang keluar? Mudir. Tatkala pelaku ya, lihat ini kalimatnya. Tatkala dia menjadi pelaku, maka kita kasih harokat mudir ini dhammah. Coba seperti ini, perhatikan bagaimana harokatnya. Nah, kharaja Muhammadun. Kenapa dikasih Muhammadun? Karena dia jadi pelaku. Pelaku yang keluar siapa? Si Muhammad. Contoh, zahaba. Nah, al usta zikazara. Usta zu. Usta zu. Kenapa usta zu? Karena yang keluar siapa? Ustad. Yang pergi ustad. Ini statusnya adalah pelaku. Pelaku yang pergi, dia adalah subjek. Maka dikasih dhammah. Jangan fathah atau kasrah. Karena dia pelaku. Dia menjadi fa'il, menjadi pelaku subjeknya. Ya. Jadi pelaku perbuatan ini, maka dia dikasih dhammah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Keluar guru itu dari kamar atau ruangan mudir, ya, ruangan mudir. Nah, nomor 6, silakan. Nah, ini agak sedikit panjang kada apa-apa. Gilirannya siapa? Hadza baitu Hamadun. Hamidun. Salah. Wa zalika baitu Khalidin. Tadi salah Bu, yang baitu hamidun itu salah. Karena baitu disandarkan kepada hamid. Nah, jadi bagaimana diulang? Hadza baitu. Hadza baitu hamidun. Kada mungkin midun? Hamidin. Iya. Hamidin. Nah. Wa dzalika baitu Khalidin. Iya. Kenapa baitu hamidin? Kenapa dikasih kasrah, Bu? Hamidin. Karena dia disandarkan kepada kalimat yang lain. Hamidin ini disandarkan kepada kalimat baitun. Rumah milik Hamid. Maka Hamidinnya harus baris kasrah. Baitu Hamidin. Sama seperti Abdullahi, hi juga baris kasrah. Ya. Nomor 7, silakan. Itu Ibnu. Ibnu Ammarin Tolibun. Ya. Ya. Wa ibnu Yasirin tajirun. Ya. Ibnu Ammarin. Nah, kenapa dikasih harokat kasrah Ammarin? Karena beridofat kepada ibnun. Karena Ammar disandarkan kepada ibnun. Anaknya Ammar. Ammar punya anak. Bahasa Arabnya apa? Ibnu Ammarin. Anaknya Ammar. Anaknya Ammar Talib, seorang siswa pelajar. Wabnu Yasir tajirun dan wabnu Yasirin tajirun dan anaknya Yasir tajir, seorang pedagang. Ini idofatnya ada dua kalimat, ada ibnu Ammarin dan ibnu Yasirin. Ibnu Ammar, anaknya Ammar itu mahasiswa dan anaknya Yasir itu pedagang, tajirun pedagang. Ya, nomor 8 silahkan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ya, artinya apa? Rumah guru itu ba'id, jauh. Jauh dan rumah pedagang itu dekat. Ya, ba'idun jauh, qaribun dekat. Ya. Nomor 9. Haza miftahu sayarati aina miftahu baiti. Alif lamnya ditegaskan lagi. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati aina miftahu miftahu baiti. Lamnya dikasih sukun. Aina miftahul. Miftahul baiti. Ya, artinya apa? Ini kunci mobil. Nah. Di mana kunci rumah? Ya, ini jadinya ini kunci mobil memadahi kunci rumah mana? Ya, seperti itu. Nomor 10, silahkan. Ini pertanyaan ya. Kalau pertanyaan bukan min. Silahkan nomor 10. Kalau pertanyaan jangan dibaca min. Ya, silahkan nomor 10. Dibaca man. Itu man pertanyaan. Yang nah, depan ya. Lagi. Ya, yang ya, ya berarti ke depan lagi gilirannya. Sudah habis. Ini masih panjang, ini sampai 20 nah. Jam berapa sudah? Ya, di 2 menit kah lagi? Sampai nomor 15 kah? Ya, nomor 10 silahkan. Man anta ya waladu. Nah, dikasih waladu ya. Ya waladu. Kenapa dikasih waladu du tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kemudian dikasih dhammah saja? Karena dimasuki huruf ya. Perhatikan. Kan walad ini asalnya dia kalau kada pakai alif lam atau pakai tanwin. Pasti walad ini kalau kada waladun atau alwaladu. Tetapi kenapa ini dibaca tanpa tanwin dan tanpa alif lam terus domah lagi? Karena dia dimasuki ya. Sedangkan kalimat walad ini cuma satu saja. Satu kalimat, dia tidak seperti Abdullah yang beridofat. Dua kalimat digabung jadi satu, maka ya Abdallah. Kalau dimasuki huruf ya. Tetapi kalau dia cuma satu kalimat saja setelah ya, maka pasti dia dikasih domah saja dan domahnya tanpa tanwin. Contoh, wahai ustadz, bahasa Arabnya apa? Ya ustadzu. Ya ustadzu. Karena ustadz cuma satu kalimat, maka dikasih domah saja tanpa alif lam dan tanpa tanwin, pasti domah saja. Contohnya apa? Wahai Apalagi? Wahai Syekh. Bahasa Arabnya ya Syaikhu. Ya. Ya Syaikhu. Nah. Dia cuma dhammah tanpa alif lam dan tanpa tan. Kecuali tadi ulun bilang kalau dia beridofat seperti baitun dan Allah, abdun dan Allah, maka kalimat yang pertama baris fathah ya abdallahi, ya rasulallahi. Nah, la-nya baris fathah. Karena apa? Karena ini adalah kalimatnya beridofat. Ketika dimasuki ya, maka kalimat setelahnya baris fathah. Tetapi kalau tunggal saja seperti ustadz, walad, maka cuma baris dhammah. Ya waladu, ya ustadu. Ya. Sudahkah? Nomor 12 ini panjang. Silahkan kalau mau siapa. Ini letak idofatnya masjid, rasul, dan Allah. Masjidu. Ini agak susah sedikit nomor 12. Siapa yang mau silahkan. Atau gilirannya kepada Bapak. Nomor 12 ya. Berarti kita sambung nomor 13 masih panjang. Siapa yang mau nomor 12 silakan, atau gilirannya kepada Bapak. Aina Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Nah, masih ada yang salah. Di mana letak salahnya, Bu? Coba pian ulang. Begamat aja nomor 12. Aina Masjidu Rasulullah. Nah, rasulu bukan rasulu, tetapi rasuli. Karena masjid disandarkan kepada rasul. Masjidnya rasul. Ya. Berarti barisnya apa? Aina masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya huwa fil madinatil munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya dia masjid maksudnya di Madinah Munawwarah. Jadi barisnya masjidu rasulillahi. Karena rasuli itu disandarkan kepada kalimat masjid. Ya. Munawwarah artinya apa? Munawwarah yang diterangi, yang diberi cahaya. Munawwarah ya. Dari kalimat nur. Nur artinya apa? Cahaya. Nawara yunawiru, memberikan cahaya. Munawwarah, yang diberikan cahaya. Jadi sampai nomor 13 saja ya. Penakian berjijingukan di kaca bisa. Mana mama ajar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kita masuk nomor 3. Belum habis ya, ini kan ada 20 contoh. Masih ada 8 contoh lagi. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau yang disandarkan itu Ustaz, misalnya sudah dilekati oleh dhamir mutasil, berarti dia tetap tidak pakai alif lam juga ya. Misalnya nama ibuku berarti ya. Ismu ummi gitu. Iya, benar. Sama itu juga beridofat tapi oh. Kepada dhamir. Oh iya iya. Contoh ibuku ummi bukan al ummi, salah. Jadi beridofat itu ada yang dia kalimatnya abdun dan Allah, ini kan isim zahir, nama isim yang nampak kelihatan abdun dan Allah. Ada juga yang dia bersambung beridofat dengan kata ganti rumahnya. Apa bahasa Arabnya rumahnya? Nya itu untuk seorang laki-laki, baituhu. Ini sama. Maka kalimat tu-nya ini baitu tanpa alif lam dan tanpa tanwin juga, baituhu. Bukan baitunhu atau albaituhu, salah. Sama, tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Rumah kami. Baituna. Salah kalau al baituna atau baitunna, salah. Sama baitun tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Dia sama beridofat, cuma dia beridofat kepada kata ganti domir. Huwa humahum, hiya humahuna dan seterusnya. Mungkin ada pembahasan tersendiri masalah domir. Kalau dia diidofatkan dengan isim, dengan kalimat. Seperti baitun dimasukkan domir huwa menjadi baituhu. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Anaknya sudah masuk. Baituka, baitukuma, baitukum. Dan seterusnya. Mungkin ada nanti pembahasan khusus tentang domir. masuk ke kalimat. Ya, silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Pakai mikrofon, ulun kada mendengar. Kada jelas. Mohon diulang lagi yang apabila kalimatnya beridofat kemudian berubah harokatnya yang seperti apa tadi, Abdullah ya atau apa tadi? Oh, yang dimasuki ya tadi. Ini ya. Kasusnya kalau dimasuki ya, yaitu panggilan wahai. Artinya wahai. Kalimat Abdun satu dan Allah dua diidofatkan, maka menjadi Abdullahi. Abdullahi. Kemudian ada kalimat lagi Rasulun. Dia cuma Rasul saja tanpa beridofat bersanda dengan kalimat lain. Dimasuki ya panggilan, ya nida, ya panggilan yang artinya wahai, maka harokatnya bagaimana? Maka Abdullah ini menjadi kasfathah, ya Abdullah. Sedangkan ini menjadi apa? Menjadi dommah. Kenapa? Karena ini beridofat, dimasuki ya maka dia fathah. Sedangkan ini kalimatnya sendirian kada beridofat, maka pasti dikasih dommah tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Jadi kasusnya karena dimasuki ya, paham? Karena dimasuki ya, artinya panggilan wahai, wahai Abdullah, wahai Rasul. Tetapi ini karena dia beridofat, maka kalimat abdun ini dikasih fathah, dan ini tidak beridofat, maka dikasih dommah. Paham? Karena kasusnya dimasuki ya. Diulang lagi? Ya cukup ya. Jadi intinya adalah, ini kan beridofat. Kalau ini kada dimasuki ya, maka kalimat yang beridofat pertama ini dikasih fathah. Ini kada beridofat, maka dikasih dommah. Tapi bukan dommatain, tapi dommah saja. Bukan rasulun, tapi ya rasulu. Nah, seandainya ulun kasih Allah, maka harokatnya bagaimana? Nah, ya rasulallahi. Ya. Ah. Ya, azan kah? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.